Bismillahirrahmanirrahim. Idza alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas sirah dari Khulafa'ur Rasyidin, ya, sirah dari Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan insyaAllah di malam hari ini kita berada di penghujung kajian sirah dari Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana terjadinya penikaman terhadap Umar Ibn Khattab. Ini ketika beliau sedang mengimami sholat subuh, tiba-tiba salah seorang dari orang Majusi, yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, seorang berkebangsaan Persia, ya, menikam beliau dengan beberapa tikaman. Lalu Abu Lu'lu' al-Majusi melarikan diri. Sambil melarikan diri, dia menikam beberapa orang yang ada di sekitar Umar bin Khattab. Sehingga dia menyebabkan, ya, 7 orang meninggal dunia. Lalu ketika akan ditangkap, Abu Lu'lu' bunuh diri. Abu Lu'lu' al-Majusi bunuh diri. Nah, ketika itu, ketika Umar tersungkur jatuh, kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat dengan sholat yang ringan. Lalu Umar pun, ya, memastikan siapa yang telah menikam beliau. Setelah mengetahui bahwa yang menikam beliau adalah seorang Majusi, maka beliau bergembira. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kematian beliau bukan di tangan seorang muslim. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Amr bin Maimun kemudian melanjutkan, "Fahtumila ila baitihi fantalaqna ma'ahu. Wa ka'anna an-nasa lam tusibuhum musibatun qabla yauma idzin." Kata Amr bin Maimun, lalu Umar bin Khattab dibawa ke rumahnya. Dan kami pun menyertai Umar. Nah, ketika itu manusia seakan-akan mereka belum pernah ditimpa musibah seperti musibah yang menimpa mereka pada pagi hari tersebut. Ini dengan ditikamnya Umar bin Khattab. Ini suatu hal yang sangat memukul mereka. Ya. Faqailun yakul la ba'sa. Waqailun yakul akhafu alaih. Sebagian di antara manusia mengatakan la ba'sa, ya, tidak mengapa. Insyaallah enggak terjadi apa-apa pada diri Umar. Namun sebagiannya lagi mengatakan, ya, akhafu alaih, aku sangat mengkhawatirkan nasib Umar bin Khattab. Ya, bagaimana tidak ditikam, ya, dengan beberapa tikaman. Sampai kemudian ketika itu, fa utiya bin nabiz, fa syarabahu fa kharaja min jawfih. Ya, maka kemudian Umar diberi minuman nabiz. Nabiz ini kalau air rendaman kurma atau air rendaman anggur. Ya, jadi macam infus water kalau di zaman kita. Ya, minuman yang segar. Maka Umar pun diberikan nabiz. Ya, fa kharaja min jawfih. Ya, maka kemudian nabiz tersebut keluar, ya, dari lambungnya, dari perutnya. Artinya lambungnya Umar itu sudah kena tikam, bocor. Sehingga ketika diberikan minuman, keluar dari perutnya. Keluar dari lubangnya tadi, lubang tikaman tadi. Qala thumma utiya bilabanin, ya, fasyaribahu fakharaja min jurfi. Kemudian beliau pun dibeli minuman berupa susu, diberi susu. Maka kemudian susu tersebut pun keluar dari lukanya. Ya fa'alimu annahu mayyitun. Maka orang-orang pun menyadari bahwa sebentar lagi Umar radhiyallahu ta'ala anhu akan meninggal dunia. Ya, gimana kondisi seperti itu, ya, ketika minum sampai minumannya itu keluar dari perut beliau dan keluar dari luka-luka beliau. Nah, ini alamat bahwa tidak lama lagi beliau akan segera meninggal dunia. Ya, tikaman atau luka beliau ini sudah demikian parah, sehingga para sahabat pun sudah memperkirakan ini tidak ada harapan pada sosok Umar yang telah ditikam tadi. Ya, fa'alimu annahu mayyitun, maka orang-orang pun menyadari bahwa sebentar lagi Umar ini akan meninggal dunia. Fadakhalna 'alaihi wa ja'an nasu faja'alu yuthnuna 'alaihi. Maka kami pun masuk menemui Umar, demikian juga manusia ya datang mendatangi Umar, mereka pun memuji-muji kebaikan Umar bin Khattab. Sampai kemudian datang seorang pemuda yang memuji Amirul Mukminin. Abshir ya Amirul Mukminin bi busyrallahi laka min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya wa qadamin fil Islam ma qad alimta. Ya. Kemudian ada orang, seorang pemuda memuji Umar. Ya, bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Persahabatanmu, persahabatan antara engkau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ya engkau, masuknya engkau ya di awal-awal ya masuknya engkau ke dalam Islam. Demikian juga maqad alimta tsumma walita wa adalta, kemudian kepemimpinanmu dan keadilanmu wahai Umar. Ini yang membuat seseorang itu harus apa? Bergembira. Karena apa? Karena dia telah berbuat adil selama memimpin. Tsumma syahadatun. Ya. Kemudian Umar juga apa? Selain beliau memimpin dengan penuh keadilan, tsumma syahadah. Ya, engkau pun mendapatkan mati syahid. Ya, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar bin Khattab ketika mendengar pujian tersebut, ya, beliau mengatakan waditu anna dzalika kafafun la alayya wala li. Ya, aku sudah merasa tenang apabila ya aku dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan antara dosa dan pahala itu sama, netral. Ya, kafafan la alayya wala li. Ya, jadi dosaku dengan perbuatan baikku itu seimbang. Aku sudah senang tanpa harus apa lebih amalanku daripada amalan kebajikanku lebih banyak daripada dosaku, ya cukup dengan netral saja aku sudah merasa gembira, apalagi ketika memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang lebih. Ya, maka kata Umar, saya antara amalan dan dosa sudah seimbang saja, saya sudah bergembira, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian falamma adbara idza izaruhu yamasul ard. Nah ini suatu hal poin yang sangat penting. Barakallahu fikum. Ya, ketika Umar ini Umar lagi sekarat ini, sedang sekarat ya. Lukanya demikian parah. Namun ketika beliau melihat orang yang tadi memuji beliau, ya. Izaruhu yamassul ard. Ya. Sarungnya itu menyentuh bumi. Ya, artinya apa? Musbil ya, isbal. Ya, qala ruddu alayyal gulam. Maka Umar pun meminta, ya, kembalikan pemuda tadi. Ya, suruh dia kembali. Nah, Umar melihat sarungnya tadi apa? Menyapu lantai. Qala yabna akhi, irfa thawbak fa innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik. Ya, wahai keponakanku, wahai anak dari saudaraku. Ya, angkatlah kainmu. Karena yang demikian lebih mengekalkan pakaianmu, jadi lebih apa? Menjaga keawetan pakaianmu. Wa'at qali rabbik, dan lebih membuatmu bertakwa kepada Rabbmu. Unturu barakallahu fikum, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sampai ketika beliau akan meninggal dunia tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika melihat ya, ada seorang pemuda yang datang memuji-muji beliau, namun kelihatan bahwa apa? Sarungnya tadi masih menyeret di lantai, ya beliau tegur. Ya, beliau tegur. Ini menunjukkan demikian perhatiannya Umar bin Khattab kepada rakyat yang dia pimpin. Sampai di akhir hayatnya beliau tetap melakukan amar ma'ruf kepada mereka. Ya, Masya Allah, ini satu hal yang perlu kita teladani. Ya, beliau tidak membiarkan terjadinya kemungkaran. Ya, beliau beliau radhiyallahu ta'ala anhu memberikan teguran, tidak membiarkan yang demikian ya terjadi ya. Kemudian barakallahu fikum, beliau memanggil putra beliau Abdullah bin Umar, ya, untuk menghitung-hitung, ya, apa yang menjadi kewajiban sepeninggal beliau nanti, ya, berupa hutang-hutang. Beliau mengatakan, ya Abdullah ibn Umar, unzur ma alayya minad dain. Wahai Abdullah bin Umar, coba kau hitung, ya, apa yang aku harus bayarkan sebagai hutangku. Fahasabuhu fawajaduhu sittan wa thamanina alfan au nahwah. Maka ternyata hutangnya Umar ketika itu sekitar berapa? 6, ya, sittan wa thamanin, yakni 86.000 atau yang semisalnya, atau sekitar itu, ya. Qala in wafalahu malu ali Umar fa'addihi min amwalihim. Kalau hartanya Umar cukup untuk membayar hutang-hutang tersebut, maka bayarlah hutang-hutang tersebut dengan harta-harta keluarganya Umar. Wa illa fasal fi bani Adi ibn Ka'ab, ya. Kalau memang tidak mencukupi, maka minta tolong kepada bani Adi bin Ka'ab. Ini keluarga besarnya Umar radhiyallahu taala anhu. Qala fa in lam tafi amwaluhum fasal fi Quraisy. Ya, kalau memang enggak cukup, ya, bani Adi bin Ka'ab tidak bisa membayarkannya, maka ya mintalah kepada Quraisy, mintalah kepada Quraisy. Ya, fasal fi Quraisy, wala ta'duhum ila ghairihim fa'addi anni hadzal mal. Jangan, ya, kemudian mereka dikesampingkan dengan meminta kepada yang selain mereka. Jadi prioritaskan, ya, keluarga-keluarga beliau, ya, untuk membayarkan hutang beliau. Ini pun kalau misalnya harta beliau tidak mencukupi. Ya, harta beliau tidak mencukupi. Ya. Kemudian apa, ya, dikatakan oleh Umar? Umar meminta agar beliau dimakamkan di sisi Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Minta kepada siapa? Tentu kepada istrinya Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Umar pun mengatakan kepada Abdullah, intalik ila Aisyah, ummil mu'minin. Faqul yaqra'u alayki Umar as-salam wa la taqul amirul mu'minin fa inni lastul yawm lil mu'minina amiran. Nah, kemudian Umar mengatakan, pergilah engkau wahai Abdullah menemui Aisyah ummul mu'minin, kemudian sampaikanlah salam dariku. Jangan sekali-kali engkau mengatakan, ya, sampaikan salam, atau jangan sampai engkau menyampaikan salam dari amirul mu'minin. Sampaikan salam dari Umar, bukan dari amirul mu'minin. Fa inni lastul yauma lil mu'minina amiran. Karena pada hari ini aku bukan lagi amirul mu'minin. Bukan lagi amir bagi orang-orang yang beriman. Ya. Hari ini terlahir beliau menjabat, ya. Beliau tidak lagi menjabat sebagai amirul mu'minin. Qala wa qul yasta'dhinu Umar bin Khattab an yudfan ma'a sahibaih. Katakan kepada Aisyah, Umar bin Khattab meminta izin. Beliau tidak menyebut diri beliau sebagai Amirul Mukminin. Ya, Umar bin Khattab meminta izin agar dimakamkan bersama dua sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Qala fasallama wasta'dana, thumma dakhala 'alaiha. Maka kemudian Abdullah bin Umar pun mengucapkan salam dan meminta izin kepada Aisyah untuk menemui beliau, lalu beliau pun menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Fawajadaha qa'idatan tabki. Maka ketika itu Abdullah bin Umar mendapati Aisyah radhiyallahu taala anha sedang duduk menangis. Ya, karena apa? Mendengar peristiwa yang baru saja terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, banyak orang yang merasa kehilangan, ya, karena beliau adalah seorang pemimpin yang sejati. Ya. Salah seorang ciri pemimpin yang baik itu ketika beliau meninggal, ya, banyak yang kehilangan. Ya, orang semua bersedih ketika beliau meninggal. Ya. Tapi kalau seorang pemimpin yang zalim, ya, seorang pemimpin yang sewenang-wenang, seenaknya saja dalam memerintah, hanya mementingkan kepentingan keluarganya, ya, kalau dia mati banyak orang bersyukur, banyak orang bergembira. Lihat bagaimana keadaannya Umar, banyak orang, ya, menangisi kepergian beliau. Berarti beliau adalah sosok yang dicintai di tengah-tengah rakyatnya. Qala faqala yaqra'u 'alaiki Umar bin Khattab assalam. Umar bin Khattab menyampaikan kepadamu salam, menyampaikan salam kepadamu wahai Aisyah. Ya, jadi beliau tidak mengatakan dari Amirul Mukminin, tapi dari Umar bin Khattab. Wa yasta'dinu an yudfana ma'a sahibai, dan beliau meminta izin untuk bisa dimakamkan bersama dua orang sahabatnya. Ya, bersama dua orang sahabatnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ya Abu Bakar As-Siddiq. Faqalat kuntu uriduhu li nafsi. Ya. Wala uthiranna bihil yaum ala nafsi. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengaku kepada Abdullah bin Umar, sesungguhnya aku menginginkan tempat tersebut. Artinya beliau ingin dimakamkan di sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Namun ya, aku hari ini tidaklah mementingkan kepentinganku. Artinya Aisyah mempersilahkan agar Umar bin Khattab dimakamkan di sebelah makamnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Falamma aqbala kila hadza Abdullah bin Umar qad ja'. Maka kemudian Abdullah bin Umar pun pulang dia menemui Umar, kembali kepada Umar. Faqala irfa'uni fa asnadahu rajulun ilaihi. Ya, maka kemudian ketika itu Umar mengatakan, ya angkatlah aku. Maka adalah datang seorang laki-laki ya menopang, fa asnadahu rajulun ilaihi. Datang seorang laki-laki menopang Umar bin Khattab yang sudah dalam keadaan kritis. Faqala ma ladaik. Kemudian Umar mengatakan kepada Abdullah, apa berita yang kau bawa? Qala alladhi tuhibbu ya amiral mu'minin. Ya, azinat. Aku membawa berita yang kau sukai wahai amirul mu'minin. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah memberikan izin. Ya, memberikan izin untuk dimakamkan. Ya, agar beliau dimakamkan di sisi Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Qala alhamdulillah ma kana min syai'in ahammu ilayya min dhalik. Ya, maka kata Umar, segala puji bagi Allah, tidak ada perkara yang paling aku inginkan melainkan perkara tersebut, yakni dimakamkan di sisinya Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Naam. Fa idza ana qadaitu fahmiluni thumma sallim faqul yasta'dinu Umar bin Khattab. Maka nanti kalau sudah datang ajalku, ini ketika aku sudah meninggal dunia, bawalah jenazahku kemudian berikan salam kepada Aisyah lalu minta izin lagi. Ya, katakanlah yasta'dinu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meminta izin kembali untuk dimakamkan. Ya, kenapa beliau melakukan hal yang demikian, ya? Agar benar-benar Aisyah itu ridha. Jangan sampai ketika Umar masih hidup, Aisyah mengiyakan. Kenapa? Karena Umar masih hidup. Gak enak dia. Sehingga Umar ingin memastikan kembali. Beliau berpesan kepada Abdullah bin Umar, putra beliau, kalau nanti aku sudah meninggal dunia, minta izin lagi kepada Aisyah. Lihat bagaimana beliau menjaga perasaannya Aisyah. Jangan sampai Aisyah itu memberikan izin karena dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, pada hakikatnya ya dia tidak ridho. Ya. Fa in adinat li fadhiluni. Ya. Fa in raddatni rudduni ila maqabil muslimin. Kalau dia memberikan izin, maka masukkanlah aku ya atau makamkanlah aku di sana. Namun ketika dia menolak, apabila dia menolak, maka cukup bagi kalian untuk memakamkanku di makam kaum muslimin. Cukup bagi kalian untuk ya memakamkanku di pekuburan kaum muslimin. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Waja'at ummul mu'minin Hafsah wan nisa'u ya tasiru ma'aha. Kemudian datanglah Hafsah ya ummul mu'minin, salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Umar, ya. Datang Hafsah, kemudian beliau diiringi oleh beberapa orang wanita. Falamma ra'ainaha qumna. Ya. Maka ketika kami melihat Hafsah dan para wanita ini datang, kami pun berdiri meninggalkan Umar. Ya, fawalajat 'alaihi fabakat indahu sa'ah. Maka kemudian Hafsah pun mendekat kepada bapaknya Umar lalu beliau pun menangis. Ya. Wasta'dana ar-rijal fawalajat dakhilan lahum fasami'na buka'aha minad dakhil. Maka kemudian ada orang-orang yang meminta izin untuk menemui Umar, maka Hafsah pun masuk ke dalam kamar, lalu kami pun masih mendengar suara tangisan Hafsah dari balik kamar. Ini tragedi yang besar, apalagi bagi Hafsah, ya, bapaknya ditikam. Bapaknya ditikam. Maka setelah itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para sahabat pun menemui Umar. Ketika itulah Umar menunjuk 6 orang sahabat yang bertugas untuk memilih khalifah pasca wafatnya beliau. Jadi berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar yang memang menunjuk person. Beliau menunjuk Umar sebagai pengganti beliau. Adapun Umar, ketika beliau atau menjelang beliau wafat, ya, beliau menunjuk 6 orang dari para sahabat yang mulia, ya, untuk memilih khalifah sepeninggal beliau. Dan 6 sahabat ini adalah 6 dari 10 sahabat yang diberi kabar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Ya, Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, Utsman, Ali, kemudian Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian Said bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga, disebutkan dalam sebuah hadis secara berurutan nama mereka. Nah, kenapa kok dari 10 itu cuma 6 saja yang ditunjuk oleh Umar? Ya, maka jawabannya yang pertama, Abu Bakar sudah meninggal, tinggal 9. Lalu kemudian Abu Ubaidah sudah meninggal karena wabah taun. Ya, tinggal 8. Kemudian Umarnya sendiri, dikurangi Umarnya sendiri, tinggal 7. Kemudian siapa lagi yang dikurangi? Said bin Zaid. Kenapa Said bin Zaid tidak diikut sertakan? Karena Said bin Zaid ini adik iparnya Umar. Ya, masih keluarga Umar, maka beliau tidak ingin ada anggota keluarga beliau ikut serta. Ya, jadi Umar ini anti KKN, ya. Beliau enggak ingin keluarga beliau terlibat. Makanya hanya 6 orang saja. Ya, Ali, Utsman, Az-Zubair, Talha, Sa'd ibn Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. 6 orang inilah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah. Untuk bermusyawarah, ya, siapa yang akan menjadi khalifah pasca wafatnya beliau. Kemudian beliau mengatakan, yashhadukum Abdullah ibn Umar wa laisa lahu minal amr syai' ka hay'ati ta'ziyati lahu. Ya. Kata beliau, nanti akan menjadi saksi atau yang akan mengawasi kalian ketika memilih khalifah sepeninggalku, ini adalah siapa? Ya, Abdullah ibn Umar, putra beliau. Dan dia enggak ada urusan sama sekali. Dia tidak ada urusan sama sekali. Ya, tidak ada urusan sama sekali. Ya, hanya saja untuk apa? Menghibur. Ya, menghibur saja karena dia ditinggal oleh bapaknya, maka biarkan dia yang mengawasi kalian. Siapa yang nanti kalian pimpin? Kalian pilih menjadi pemimpin. Qala fa in asabat al-imaratu Sa'dan, ya, fahuwa dzak. Apabila kepemimpinan itu nanti ditunjuk jatuh kepada Sa'ad, maka ya enggak jadi masalah. Ya, dia memang layak untuk menjadi pemimpin. Wa illa falyasta'in bihi ayyukum, ya, man umira. Namun apabila bukan Sa'ad yang ditunjuk menjadi pemimpin, maka cobalah kalian, ya, berusaha untuk siapa memilih siapa di antara kalian yang pantas untuk menjadi pemimpin. Fa inni lam a'zilhu an ajzin wala khianah. Ya, maka barang siapa, ya, ayyukum ma umira, fa inni lam a'zilhu an ajzin wala khianah. Ya, maka barang siapa di antara kalian yang nanti menjadi pemimpin, maka sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang tidak pernah aku pecat karena lemah atau berkhianat. Kalian inilah orang-orang yang terpercaya. Siapapun di antara kalian yang berenam ini menjadi khalifah, maka aku ridho. Ya, demikian maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Siapapun di antara kalian dari 6 orang ini, siapapun yang jadi khalifah, aku ridho. Karena kalian bukanlah orang yang lemah dan bukan pula orang yang akan berkhianat ketika diberikan amanah. Ya, lihat bagaimana bijaknya Umar bin Khattab. Ya, 6 orang ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga. Maka ya sudah, kumpulkan saja mereka, nanti mereka memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Kemudian Umar pun berwasiat, sebelum beliau meninggal dunia, beliau berwasiat kepada siapa yang akan menjadi pengganti beliau. Wa qala usil khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalin an ya'rifa lahum haqqahum wa yahfadzallahum hurmatahum. Aku berwasiat kepada khalifah setelahku agar dia benar-benar memahami hak-hak kaum muhajirin dan menjaga kehormatan mereka. Wa usihi bil ansar khairan, demikian juga aku berwasiat kepadanya untuk berbuat baik kepada orang-orang ansar. Alladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, yang telah menempati negeri Madinah ini dan telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin. Ya. An yuqbala min muhsinihim, agar dia menerima orang-orang yang baik di tengah-tengah ansar. Wa an yu'fa an musiihim, dan juga memberikan maaf kepada orang-orang yang salah di tengah-tengah mereka. Artinya perlakukan dengan baik orang-orang, baik orang muhajirin maupun orang-orang ansar. Wa usihi bi alil amsar khairan, fa innahum ridul islam, ya, wajibatul mal. Ya, aku berwasiat kepadanya, ya, untuk berbuat baik kepada seluruh penduduk negeri. Ya, negerinya kaum muslimin sudah luas sekarang. Maka hendaknya khalifah yang baru, ya, dia tetap menunaikan hak-hak kaum muslimin. Karena sesungguhnya mereka adalah, ya, pembela Islam, ya, ridul Islam wajibatul mal. Mereka telah memberikan kontribusi berupa harta. Wa ghaidzul adu, demikian juga mereka adalah orang-orang yang bersikap keras kepada musuh-musuh Islam. Wa an la yu'khadh minhum illa fadluhum an ridahum. Ya, dan tidaklah mereka mengambil harta, yakni zakat dari penduduk-penduduk negeri, ya, kecuali dengan kerelaan mereka. Artinya apa? Janganlah dia mengambil harta-harta terbaik dari mereka sebagai zakat. Ambil harta yang sedang-sedang saja. Ini wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada orang yang mengambil zakat, dia ambil zakat dari harta yang pertengahan. Ya, misalnya ada zakat dari onta, maka ambil onta yang pertengahan sebagai zakat, bukan onta yang terbaik di tengah-tengah mereka. Kecuali apabila mereka ridha, illa ya an ridhahum, kecuali dengan ridha dari mereka. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mewasiatkan. Kata beliau, wa usi bil a'rab khairan, dan aku berwasiat kepada khalifah setelahku untuk memperlakukan orang-orang badui dengan baik. Fa innahum aslul arab, karena sesungguhnya mereka adalah asalnya orang-orang Arab. Wa maddatul Islam, dan mereka adalah perintisnya Islam. An yukhadha min hawashi amwalihim wa yuradda ala fuqaraihim, agar diambil dari harta-harta mereka, bukan dari harta yang paling berharga. Ya, kemudian dikembalikanlah harta-harta tersebut kepada fuqara mereka. Ya, ini sama dengan yang tadi, bahwa zakat-zakat yang diambil itu bukan dari harta yang paling bagus, tapi harta yang pertengahan. Kemudian hendaknya harta-harta zakat tersebut dikembalikan kepada orang-orang fakir. Wa usihi bi dhimmatillah wa dhimmati rasulillahi alaihi salatu wassalam an yu'falahum bi ahdihim. Demikian juga aku mewasiatkan kepada khalifah yang baru untuk senantiasa menjaga jaminan Allah dan jaminan Rasulnya alaihi salatu wassalam, agar dia penuhi janji tersebut. Wa an yuqatal min waraihim wa la yukallafu illa taqatahum, dan agar ya dia memerangi orang-orang yang memang harus diperangi, dan hendaknya ahli zimmah, orang-orang yang terikat perjanjian ini, tidaklah dibebani selain sebatas kemampuan mereka. Maka setelah itu Umar bin Khattab pun ya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah beliau memberikan wasiat-wasiat, ya, wasiat-wasiat tadi kepada khalifah setelah beliau, ini dalam keadaan belum ada khalifah, ya. Ya, belum ada khalifah. Beliau hanya menunjuk 6 orang sahabat tadi untuk berunding, untuk bermusyawarah. Belum ada khalifah. Tapi beliau telah memberikan rambu-rambu kepada khalifah yang baru. Beliau telah memberikan rambu-rambu kepada ya khalifah yang baru. Maka kemudian beliau radhiyallahu taala anhu pun meninggal dunia. Ya, falamma qubida kharajna bihi fantalaqna namshi. Ya, maka kemudian beliau radhiyallahu taala anhu pun ya meninggal dunia, lalu kami pun keluar sambil membawa jenazah beliau. Fasallama Abdullah ibnu Umar. Maka kemudian Abdullah bin Umar pun memberikan salam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala yasta'dinu Umar ibnu Khattab. Ya. Beliau mengatakan Umar ibnu Khattab meminta izin kepadamu wahai Ummul Mukminin. Ya. Qalat adkhiluhu fa udkhila fa wudi'a hunalika ma'a sahibai. Maka kemudian Aisyah pun mempersilahkan mereka untuk membawa masuk jenazahnya Umar radhiyallahu taala anhu, maka kemudian diletakkanlah jenazahnya Umar pada lubang yang ada di sebelah kedua orang sahabatnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesailah kita dari pembahasan sirah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sebuah perjalanan hidup yang layak untuk ditulis dengan tinta emas. Sebuah perjalanan hidup yang layak untuk kita jadikan sebagai teladan. Ya, bagaimana sosok yang kalau kita ingat awal muasalnya beliau adalah sosok yang sangat memusuhi Islam, musuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berubahlah beliau menjadi sosok yang membela Islam. Bahkan beliau menjadi pemimpin kaum muslimin sampai akhir hayat beliau. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan, ya, apa yang bisa kita sampaikan tentang sirah atau perjalanan hidup Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan setelah ya wafatnya Umar, ya, para sahabat menunjuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pengganti Umar, maka mereka pun kemudian membaiat khalifah yang baru Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk membahas bagaimana sirah dari khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullah khairan ya atas perhatian antum. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan kita sebagai amalan saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memperberat timbangan amalan kebajikan kita nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nakifilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.